الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال الإمام سعد رحمة الله عليه وهذا من أدلة التوحيد إن مربكاً دليل atas keesaan Allah di dalam uluhiyah, rububiyah, wa asma sifat, wa qubuh syirik bih, dan jeleknya, buruknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, kama annakum mushtarikun bi annakum makhluqun marzuqun. Hal ini sebagaimana kalian wahai musyrikin, kalian saja mushtarikun bi annakum makhluqun marzuqun, kalian saja diberikan rezeki, kalian saja diberikan rezeki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah. Illa annahu ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, Allah melebihkan satu dengan yang lainnya dengan rizki. Wa ja'ala minkum ahraran lahum ma'al wa tarwah wa minkum ariqa lahum. Di antara kalian wahai orang-orang musyrikin ada yang merdeka, ada yang punya harta banyak berlimpah, ada di antara kalian yang menjadi budak tidak memiliki apa-apa sedikit pun di alam dunia ini. Fa kama anna sadatuhum alladziina faddalahumullahu 'alaihim birizqi laysu biradi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Hal ini sebagaimana sadatuhum, para pemimpin-pemimpin mereka, alladzina faddalahumullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan atas mereka dengan dilebihkannya rezeki, laisa biradi rizqihim, mereka tidak bisa menolak rezeki mereka, ala ma malakat aymanuhum, dengan budak hamba sahaya yang mereka miliki. Fahum fi sawa, sama saja satu dengan yang lainnya. Wa yarawna hadza minal umuril mumtani'ah, mereka menganggap ini adalah termasuk perkara-perkara yang tidak mungkin. Fakadzalika min asyrikatihim, fakadzalika man min asyraktum bihama Allah, lebih-lebih kalian ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa innaha abidun, bahwasanya sembahan-sembahan kalian dan kalian juga adalah hamba Allah, makhluk Allah, tidak memiliki apa-apa. La laisa laha minal mulk mithqala dzarrah, sedikit pun tidak bisa. Fa kaifa taj'alunaha syuraka lillah ta'ala, lalu bagaimana, kenapa kalian malah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hal hadza illa min a'zamidz dzulm, yang demikian adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, pengingkaran terhadap nikmat Allah yang sangat besar. Oleh karena itu Allah berfirman, afa bi ni'matillahi yajhadun, apakah terhadap nikmat Allah malah mereka menentangnya. Kalau aqarra bin ni'mah, kalaulah seandainya mereka menerima, menetapkan nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan menisbatkan kenikmatan tersebut kepada Allah, lama asyraku bihi ahadan. Niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebodohan, kekufuran orang-orang musyrikin dari apa yang mereka anggap, daripada apa yang mereka sangka. Wa yu'tarifuna anna 'abidunlah, padahal mereka menetapkan bahwasanya makhluk-makhluk yang ada adalah hamba Allah sebagaimana dijelaskan labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini penetapan orang-orang musyrikin, menetapkan bahwasanya seluruh hamba, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini milik Allah. Tetapi malah anehnya, malah mereka menyembah kepada selain Allah. Artinya apa? Orang kaya dari kalangan orang-orang musyrikin saja tidak ridho disamakan dengan orang-orang yang miskin. Ya. Nah, karena di antara orang-orang musyrikin ada yang kaya, ada yang miskin. Kedudukan di sisi manusia saja enggak mau disamakan. Ya, la tardun an tusaw 'abidakum fi ma razaqnak. Kalian saja tidak mau status kalian itu sama dengan budak-budak hamba-hamba sahaya yang sama menyembah juga kepada berhala dan lain sebagainya. Ketika disamakan, kalian tidak mau, kalian menolak. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala mau disamakan dengan berhala-berhala, ya enggak mungkin. Nah. Ya. Tidak akan mungkin. Sehingga kenapa malah kalian menyekutukan Allah? Kenapa kalian malah menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam sesembahan, dan ini merupakan pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Afa bi ni'matillah yajhadun, apakah terhadap nikmat Allah malah kalian menentangnya? Abu Musa al-Ash'ari pernah ditulis surat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, waqna' birizqika minad dunya. Qona'ahlah kamu, qona'ah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan rezeki di alam dunia ini. Inna Ar-Rahman faddala ba'd 'ibadi 'ala ba'din fi rizq. Karena Ar-Rahman, dialah Allah Ar-Rahman, di dalam masalah rezeki Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kekayaannya tidak terhitung. Ini adalah ujian, cobaan. Bal yabtali bi kullan yabtali min bastin lah. Masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian. Kaifa syukruhu lillah? Sehingga bagaimana mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa da'ul haq alladhi iftara 'alaihi fi marzaqa wa qawli wa qawla. Bagaimana mereka mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, menunaikan hak-haknya dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, sehingga Allah mudahkan, Allah tundukkan rezeki. Ya, semuanya itu karena Allah. Allah yang mengaturnya. sehingga bagaimana mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan tentang kebodohan orang-orang musyrikin yang dari segi akal, ya orang kayanya, orang yang berduit dari kalangan orang musyrikin enggak mau disamakan dengan hamba sahaya, padahal sama-sama musyrikin menyembah kepada selain Allah. Lebih-lebih kenapa malah kalian menyamakan Allah dengan makhluknya? Jauh tidak akan sama. Nah, sehingga ini merupakan pengingkaran terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Afa bi ni'matillah yajhadun. Apakah terhadap nikmat Allah malah mereka menentangnya? Waliyadzubillah. Wala hawla wala quwwata illa billah.